gerakkanlah jiwa raga, bersuci bersujud padanya. Kembalilah bersujud kepada Allah, sucikanlah hati, fikiran, raga kita. Hidupkanlah masjid tempat ibadah kita. Sesungguhnya masjid tempat berlindung umat Islam. Saat azan memanggil, jiwa raga miliknya semata. Kuatkanlah langkah yang lemah menuju rumah-Mu ya Allah. Kembalilah bersujud kepada Allah, sucikanlah hati, fikiran, raga kita. Berlindunglah, bermunajat kepada Allah di antara pilar-pilar suci Baitullah. Salat subuh berjamaah itu memang untuk orang-orang yang terpilih. Ia mendahulukan panggilan Allah dibandingkan panggilan yang lain. Maha sempurna seluruh alam memuja asmamu, bersujud di hamparan tikarmu. Lindungilah ya Allah. Kepada Allah di antara pilar-pilar suci Baitullah, di antara pilar-pilar suci kita.